حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas atau penjelasan tentang beriman kepada hari akhir. Batasan-batasan beriman kepada hari akhir sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu beriman kepada setiap perkara yang terjadi setelah kematian, yang tentunya perkara-perkara tersebut telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Di antara yang sudah kita bahas yaitu tentang keadaan di alam kubur atau di alam barzah, baik itu berupa pertanyaan, munkar dan nakir, atau kenikmatan yang ada di alam kubur dan siksa yang ada di dalam kubur. Manusia berbeda-beda keadaannya ketika berada di alam kubur atau di alam barzah. Di sini mu'alif rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya para anbiya dan para rasul itu berbeda dengan yang lainnya, dengan manusia secara umum. Karena kondisi mereka berada di langit, ruh mereka berada di langit. Bahkan disebutkan dalam kisah Isra dan Mi'raj, atau dalam hadis kisah Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertemu dengan para anbiya, sebagian para anbiya. Yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi qissatil mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang kisah terjadinya mi'raj, yaitu diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit. Disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, "Wautitu bidabatin abiyad." Atau bidabatin bayda. Tapi di sini abiyad. Dan aku, atau didatangkan kepadaku, kendaraan yang berwarna putih. Dunal bagal atau dunal bagal wa faqal himar, yang lebih kecil dari bigal dan lebih besar dari himar, keledai. Yang sering disebut dengan al-buraq. Fantalaqtu ma'a Jibril, maka aku pun pergi bersama Jibril, yaitu naik, hatta ataina samaa ad-dunya, sampai atau sehingga kami sampai di langit dunia, yaitu langit yang berdekatan dengan dunia. Qila, ketika akan masuk, ditanya, man hada, siapa ini? Qala Jibril, ini adalah Jibril. Qila wa man ma'ak. Kemudian ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Qala, berkata Jibril, Muhammad. Yaitu yang bersamaku adalah Muhammad. Qila wa qad ursila ilai. Kemudian ditanya lagi, apakah dia sudah diutus? Maksudnya sudah diizinkan untuk melakukan mi'raj. Qala Jibril, ini menjawab, na'am, ya. Kemudian qila, dikatakan kepadanya, marhaban bihi, selamat datang. Wala ni'mal majija'a, sungguh sebaik-baik orang yang datang. Sebaik-baik orang yang datang. Karena yang datang adalah Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mulia. Fa'ataitu ala Adam. Fasallamtu alaih. Maka aku di situ bertemu, yaitu pada langit pertama ya. Pada langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Fasallamtu alaih. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Ucapkan assalamualaikum. Setelah dijawab, faqala, maka berkata Adam, marhaban bika min ibnin wa nabiyyin, selamat datang anakku dan bagi seorang nabi. Ini sambutan Nabi Adam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, fa'atayna sama'a tsalina tsaniyah. Kemudian kami naik kembali, datang ke langit yang kedua. Qila, kemudian ditanya, man hada, siapa ini? Qala Jibril, ini adalah Jibril. Qila wa man ma'ak, dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, yang bersamaku adalah Muhammad. Qila, faqad ursila ilaih, ditanya lagi, apakah dia sudah diutus? Qala na'am. Jibril menjawab, ya, sudah. Qila, kemudian dikatakan kepada Jibril dan Nabi Muhammad, marhaban bih. Marhaban bika. Wala ni'mal maji'i ja'a. Selamat datang dan sebaik-baik orang yang datang. Fa'ataitu ala Isa wa Yahya. Maka di situ aku bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Faqala, maka keduanya berkata, marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Selamat datang saudaraku dan seorang nabi. Ini di langit yang kedua. Kemudian fa'ataina sama'a salisah. Kemudian kami pun naik ke langit yang ketiga. Qila, dikatakan, man hada, siapa ini? Qila Jibril. Jawabnya ada, ini adalah Jibril. Qila wa man ma'ak, dikatakan kembali, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, atau Qila Muhammad. Yang bersamaku adalah Muhammad. Qila wa qad ursila ilai, apakah memang sudah diutus? Qala na'am, berkata Jibril, ya, sudah. Qila marhaban bihi wa la ni'mal maji ja'a. Selamat datang untuknya dan dia adalah sebaik-baik orang yang datang. Fataitu ala Yusuf, maka di situ aku bertemu dengan Nabi Yusuf. Fasallamtu alaihi, kemudian aku mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf. Qala, kemudian Nabi Yusuf berkata, marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Selamat datang wahai saudaraku, wahai seorang nabi. Fa'atayna sama'a rabi'ah, kemudian kami pun naik ke langit yang keempat. Ketika akan masuk, qila man hada, ditanya terlebih dahulu, siapa ini? Qala Jibril, ini adalah Jibril. Qila wa man ma'ak, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, yang bersamaku adalah Muhammad. Waqad ursila ilaih, apakah benar dia sudah diutus? Qila na'am. Kemudian dikatakan atau dijawab oleh Jibril, ya, sudah. Qila marhaban wa ni'mal maji'i ja'a. Kemudian dikatakan kepadanya, selamat datang baginya. Sungguh sebaik-baik orang yang datang. Fa'ataitu ala Idris. Maka aku pun di situ bertemu dengan Nabi Idris. Fasallamtu alaihi. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Faqala, kemudian berkata Nabi Idris, marhaban bika min akhin wa nabiyin. Selamat datang wahai saudaraku dan seorang nabi. Fa'ataina as-sama'al khamisah. Kemudian kami naik ke langit yang kelima. Qila man hadha, dikatakan siapakah ini? Qala Jibril, ini adalah Jibril. Qila wa man ma'ak, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, yang bersamaku adalah Muhammad. Qila wa qad ursila ilai, dikatakan apakah dia benar sudah diutus? Qala na'am, Jibril menjawab, ya sudah. Qila marhaban bihi wa la ni'mal maji'i ja'a. Selamat datang untuknya dan dia adalah sebaik-baik orang yang datang. Fa'ataina ala Harun fasallamtu alaihi. Maka aku pun bertemu di situ, yaitu di langit yang kelima, dengan Nabi Harun. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Faqala marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Selamat datang untukmu, saudaraku dan seorang nabi. Fa'ataina 'ala as-sama'i sadisah, kemudian kami pun naik ke langit yang keenam. Qila man hadza, dikatakan, ditanyakan siapa ini? Qila Jibril, ini adalah Jibril. Qila man ma'ak, ditanyakan kembali siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, yang bersamaku adalah Muhammad. Qila wa qad ursila bihi, dikatakan kembali, ditanyakan kembali apakah dia sudah diutus? Qala na'am, jawabannya ya sudah. Qala marhaban bihi wa la ni'mal maji. Selamat datang baginya dan sebaik-baik orang yang datang. Fa'ataitu ala Musa wa sallamtu alaihi. Maka di situ aku bertemu dengan Nabi Musa dan aku mengucapkan salam kepadanya. Faqala marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Selamat datang wahai saudaraku dan seorang nabi. Falamma jawaztu baka, maka ketika aku lewat, yaitu melewati langit yang keenam, yang di situ ada Nabi Musa alaihi salam, baka, Nabi Musa ini nangis. Faqila ma abkak, kemudian ditanya kepadanya, apa yang membuatmu nangis? Qala, berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, hadal gulam alladhi bu'ita ba'di. Ini, orang ini, maksudnya Nabi Muhammad, ya. Anak ini, maksudnya Nabi Muhammad, yang diutus setelahku. Yadkhulul janna min ummatihi. Dia masuk, yadkhulul jannata min ummatihi, yang akan masuk surga dari umatnya. Afdal mimma yadkhulu min ummati, itu lebih afdal, lebih utama daripada orang-orang yang masuk dari umatku. Maksudnya murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau umatnya secara umum, yang mereka ini masuk surga itu derajatnya, kedudukannya itu lebih utama dari orang-orang yang masuk surga dari umat Nabi Musa alaihi salam. Hal ini menunjukkan tentang keutamaan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki kelebihan-kelebihan. Yang tentunya hal ini karena barokah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataina as-sama'a sabi'ah, kemudian kami pun mendatangi langit yang ketujuh. Qila man hadza, dikatakan, siapa ini? Qala Jibril, ini adalah Jibril. Qila wa man ma'ak. Katakan kembali, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Yang bersamaku adalah Muhammad. Waqad ursila ilaih. Sudahkah dia diutus? Benarkah dia sudah diutus? Qala na'am. Jawabannya iya. Qala marhaban bihi wa la ni'mal maji'i ja'a. Selamat datang untuknya dan sungguh sebaik-baik orang yang datang. Fa'ataitu ala Ibrahim fasallamtu alaihi. Kemudian aku di situ bertemu dengan Nabi Ibrahim, yaitu di langit yang ketujuh. Fasallamtu alaihi, kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Faqala marhaban bika min ibnin wa nabiyyin. Selamat datang untuk anakku dan seorang nabi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di dalam hadis ini terdapat berbagai faedah. Tetapi yang bisa kita ambil di sini sesuai yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala, bahwasanya keadaan para anbiya itu berbeda dengan keadaan manusia secara umum di alam barzah. Ya, di alam kubur. Mereka walaupun jasadnya berada di bumi, tetapi mereka ruhnya berada di langit. Di antara dalilnya adalah kisah Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau ini bertemu dengan para anbiya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa fi ru'ya allati ra'aha rawahu al-Bukhari. Dan begitu pula di dalam mimpi yang dilihat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang beliau melihat dalam mimpi beberapa kejadian, ya, beberapa kejadian. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Samurah bin Jundub. Zakara fiha ma zakara min adabil usah. Disebutkan di dalamnya, yaitu di dalam mimpi tersebut yang itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari kisahnya, disebutkan dalam mimpi tersebut tentang adab para pelaku dosa. Adab para pelaku dosa disebutkan dalam hadis tersebut. Orang-orang yang melakukan dosa atau salah satu dosa dan disebutkan adabnya. Kaman ya yanamu anis salati. Seperti orang yang meninggalkan salat. Fayurdahu ra'suhu bil hijarah. Maka dipecahkan kepalanya dengan menggunakan batu. Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya. Orang yang meninggalkan sholat. Disiksa dengan dipecahkan kepalanya dengan batu. Yaitu diadukan di sebelah kiri dan kanan batu. Kemudian dipukulkan ke kepalanya. Waliyadubillah. Ini hukuman atau siksaan yang akan diterima orang yang meninggalkan sholat. Begitu juga wa may yakdzib al-kadzbah. Al-kadzbah yatahaddatsu biha fil afaqi yusharsharu biha shidquh. Begitu pula disebutkan dalam mimpi tersebut hukuman bagi orang yang berdusta. Dia berbicara kesana kemari dengan bicara dusta. Apa hukumannya? Yang disebutkan di dalam hadis tersebut, yaitu diputus ya, sedekah itu leher, dekat leher, tenggorokan, wa inna zina, begitu juga para pezina, fi makanin dayyiq, mereka berada di tempat yang sempit, fihi narun mitlat tanur, yang di situ terdapat api seperti tungku. Artinya di tempat sempit dia dibakar. Begitu juga wa akilur riba, dan orang yang memakan barang riba. Yasbahu fi nahrin min damin, yang dia ini berenang di sungai dari darah. Wa annahu marra ala Ibrahim al-Khalil salawatullahi wasalamuhu alaih, dan juga beliau melewati Nabi Ibrahim alaihi salam atau sallallahu alaihi wasallam. Wa wajada indahu atfalul muslimina alladhina yamutuna duna al-hulm, dan di situ pula beliau bertemu atau mendapatkan anak-anak kecil dari kaum muslimin, anak-anak kecil dari kaum muslimin yang mereka ini meninggal, yang mereka ini mati sebelum balik, yang mereka ini mati sebelum balik. Wa ghairu dzalika, dan yang lainnya, yang semua itu menjelaskan tentang keadaan-keadaan hari akhir atau hari kiamat atau kejadian-kejadian yang terjadi di yaumul qiyamah. Dan ini disebutkan, atau kisah ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan hadis ini sangat panjang, insyaallah nanti kita akan bacakan hadis tersebut pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.